السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu atas segala anugerah, taufik dan bantuannya sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kita dan menyelesaikan ketaatan tersebut. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai tabungan dan catatan amal soleh di sisinya. Salawat dan salam tidak kita lupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang dimilikinya untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Jalla Subhanahu. Semoga Allah Jalla Subhanahu memasukkan kita ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhal al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang tidak mau memasukinya. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau memasukinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini mengundang tanda tanya pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kok ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga sehingga mereka mengatakan ya Rasulullah wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Jawaban singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhal al-jannata wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaatiku maka dialah yang mau masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak mau taat kepadaku itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu atau dari sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: "Matali wa matalukum kamatali rajulin awqada nara." Permisalanku dengan kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bagikan orang yang menyalakan api dalam kegelapan malam. Faja'alal janabidu wal farasu yaqna fiha. Di saat api itu dinyalakan, mulailah kupu-kupu dan serangga berdatangan ke dalam api itu. Orang yang menyalakan api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yadudduhum anha. Orang yang menyalakan api ini berusaha menghalau, jangan sampai kupu-kupu, jangan sampai serangga berjatuhan ke dalam api. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalanku dengan kalian seperti orang yang sedang menyalakan api. Kupu-kupu dan serangga kemudian ingin berjatuhan ke dalam api. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, saya berusaha memegang ikat pinggang kalian, ikatan pinggang kalian agar jangan terjatuh ke dalam api. Tentu dengan dakwahnya, tentu dengan seruan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, berusaha menyelamatkan umatnya, berusaha menyelamatkan hamba-hamba Allah jalla subhanah. Tapi kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa antum taqallatuna min yadi, dan kalianlah yang berusaha melepaskan diri kalian dari genggaman tanganku. Kalianlah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang berusaha melepaskan diri kalian dari genggaman tanganku. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, dari kedua hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, ternyata ada dari hamba-hamba Allah jalla subhanah yang tidak mau memasuki surganya Allah jalla subhanah. Ternyata ada dari hamba-hamba Allah yang tidak mau diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Abu Hurairah bercerita, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa hum julusun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kepada para sahabat beliau, melewati para sahabat beliau, lalu kemudian para sahabat di saat itu sedang duduk. Rasulullah bersabda di hadapan mereka, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang terbaik di antara kalian dan siapa orang yang terjelek di antara kalian? Para sahabat Nabi terdiam. Rasul alaihi salatu wassalam mengulangi kedua kalinya, maukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kedua kalinya? maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terjelek di antara kalian. Fasakatu, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terdiam, barakallahu fikum. Beliau kemudian menawarkan ketiga kalinya, ala ukhbirukum bukhairikum min syarrikum, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terjelek di antara kalian. Baru kemudian mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirna bukhairina min syarrina, beritahukanlah kepada kami siapa orang yang terbaik di antara kami dan siapa orang yang terjelek di antara kami. Rasul alaihissalatu wassalam memberikan jawaban singkat yang gampang dan mudah kita pahami. Khairukum man yurja khairahu, man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Seulangi kembali jawaban singkat dari Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekan dan kejahatannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrukum, dan orang yang terjahat di antara kalian, orang yang terjelek di antara kalian, man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh, orang yang tidak diharapkan lagi kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari kejelekan dan kejahatannya. Jawaban singkat ini mengingatkan kita kepada firman Allah Jalla Subhanahu di dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Siapa orang yang diharapkan kebaikannya, siapa orang lain merasa aman dari kejelekannya, siapakah mereka yang terbaik itu? Allah Jalla wa Ala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik manusia, kata Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sampailah kita ke jawaban bahwa yang terbaik di antara kita, yang terbagus dalam beriman kepada Allah Jalla wa Ala, dan yang terbaik dalam beramal kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, siapakah mereka yang terbaik dalam beriman dan yang terbagus di dalam beramal? Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sunnah, orang yang terbaik dalam beriman dan orang yang terbaik dalam beramal, yaitu orang yang beramal tidak mengharapkan kecuali ridha-Nya Allah Jalla Subhanah, tidak mengharapkan kecuali cinta dari Allah Jalla Subhanah, tidak mengharapkan kecuali ganjaran dan pahala dari Allah Jalla Subhanah. Inilah orang yang terbaik dalam beriman dan terbaik dalam beramal. orang yang beramal, orang yang berbuat adalah tidak mengharapkan, tidak menginginkan kecuali cinta dari Allah, kecuali ridha dari Allah, kecuali nilai dan ganjaran dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, orang yang terbaik imannya adalah orang yang benar-benar melaksanakan dan juga membuktikan apa yang dia ikrarkan dalam syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Pengikrarkan yang artinya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Jalla Subhanah. Maknanya bahwa seluruh pengabdian yang kita lakukan sebagai bentuk iman kita kepada Allah Jalla wa'ala, seluruh bentuk penghambaan sebagai bentuk imannya kita kepada Allah, tidak kita mengharapkan, kita tidak menginginkan kecuali cinta dan ridhanya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, orang yang terbaik dalam beriman dan orang yang terbaik dalam beramal, orang yang membangun amal dan orang yang membangun ketaatannya di atas niat yang ikhlas semata-mata mencari ridhanya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melihat dan mendengarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam akan sebuah kegagalan dengan amal yang besar dalam agama. Rawal Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, salatatun, tiga orang yang pertama kali akan dinyalakan api neraka padanya. Tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka buatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa mereka? Apakah mereka orang yang tidak salat? Jawabannya tidak. Mereka orang yang taat beribadah kepada Allah. Yang pertama, orang yang berjihad membela agama Allah Jalla Subhanah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dipanggillah orang yang berjihad di dunia ini oleh Allah Jalla wa'ala, lalu diperlihatkan dan diperkenalkan kepadanya nikmat yang akan diperoleh dan didapatkan karena pahala berjihad di jalan Allah. Dia mengaku kalau ini adalah nikmat yang diberikan kepada para pejuang agama Allah Jalla Subhanah. Lalu Allah bertanya kepadanya, dengan apa anda meraihnya? Dia menjawab, qataltu fi sabili, aku berperang, aku berjuang membela untuk agamamu. Dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala, kadzabta, anda berdusta, anda berbohong, anda berperang di dunia supaya dikatakan jari, dikatakan seseorang pemberani, dikatakan seorang pahlawan. Pakot kila, sudah diberikan kepada engkau gelar kepahlawanan, sudah diberikan kepada engkau gelar keberanian. Lalu kemudian, karena niatnya yang salah, karena niatnya yang keliru, Allah Jalla wa'ala menjeretnya dengan wajah di bawah dan kaki di atas, lalu dilemparkan ke dalam neraka rahimani wa rahimakumullah. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada pada diri orang yang melaksanakan ketaatan ini, jihad di jalan Allah? Yang tidak ada adalah keikhlasannya, barakallahu fikum. Dia berperang ingin mendapatkan sanjungan, ingin diberikan gelar pahlawan, ingin diberikan gelar pemberani, diberikan oleh Allah di muka bumi ini, disandangkan padanya gelar pahlawan. Namun setelah itu, diazab oleh Allah Jalla Subhanah. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa diazab oleh Allah Jalla wa'ala? Karena satu, yang mendasari amalnya diterima, tidak ada pada dirinya. Itulah keikhlasan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kedua, orang yang dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, orang yang di dunia terkenal dermawan, barakallahu fikum, banyak bersedekah, Allah perlihatkan pahala yang akan diperoleh. Lalu kemudian Allah bertanya, dengan apakah anda memperolehnya? Dia dengan gampang mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtuhu. Tidak ada satupun jalan engkau suka diinfakkan harta benda padanya melainkan aku keluarkan karena engkau. Allah Jalla wa'ala menjawab, kazabta, anda berdusta, anda berdusta. Kata Allah Jalla Subhanah, anda berinfak, banyak mengeluarkan harta supaya dikatakan jawad, dermawan, sudah diberikan di dunia. Kata Allah Jalla Subhanah, itulah yang dicari, itulah yang diminta. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan gelar kedermawanan. Namun ternyata semuanya itu menyebabkan dia diazab oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Yang ketiga, orang yang belajar agama Allah, wa fi riwayatin, orang yang membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, belajar agama supaya dikatakan alim, dibawalah dia menghadap Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan padanya, barakallahu fikum, nikmat yang akan diperoleh, nikmat yang akan didapatkan. Dia mengaku, lalu kemudian dia menyebutkan alasannya, saya belajar ilmu karena engkau, atau dalam riwayat, saya membaca Al-Quran karena engkau. Allah mengatakan, kazabta, anda telah berdusta, anda belajar supaya dikatakan alim, anda membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran supaya dikatakan qari, sudah dikatakan di dunia, sudah diberikan gelar yang diinginkan. Lalu kemudian dengan ketaatan ini digeret ke dalam neraka. Rahimani wa rahimahkumullah. Apa yang kurang pada dirinya? Apa yang lepas dari pengontrolannya ketika beramal? Yaitu niat yang ada pada dirinya. Maka oleh karena itu, orang yang terbaik dengan imannya kepada Allah dan orang yang terbaik terbagus dengan amalnya adalah orang yang membangun ketaatan, kebajikan, ibadah semata-mata mencari ridha-Nya Allah Jalla Subhanah, semata-mata mencari cintanya Allah Jalla Subhanah, nilai dan ganjaran dari Allah Jalla Subhanah. Wahai saudaraku semuslim dan semuslimah, apabila engkau telah melaksanakannya di atas keikhlasan karena Allah Jalla wa'ala, Allah akan mengangkat engkau di dunia ini di hadapan hamba-hambanya. Bahkan Allah mengangkat engkau di hadapan seluruh malaikat. Barakallahu fikum. Ini kalau engkau ikhlas. Tetapi jika engkau tidak ikhlas, engkau akan direndahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Engkau akan dihinakan. Apa yang engkau inginkan, Allah akan berikan. Setelah itu, Allah akan gunakan engkau. Dan Allah akan persiapkan azabnya kelak di akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Termasuk dari perkara yang akan menodai keikhlasan kita. Apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, yaitu ar-riya'u, penyakit riya. Berkata, berucap, beramal supaya dilihat oleh banyak orang. Hafidhani wa hafidhakumullah. Termasuk dari perkara yang akan merusak keikhlasan kita, yaitu ar-riya'u, ingin dilihat oleh orang banyak, lalu kemudian ingin dipuji dan disanjung rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang akan merusak keikhlasan kita, itulah yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan kata sum'ah, memperdengarkan amal kebajikan yang dia lakukan di malam hari penuh kesucian, kesunyian, dan meneteskan air mata, lalu dia ceritakan untuk dia disanjung, untuk dipuji, untuk mengalahkan teman-temannya, maka barakallahu fikum, ini adalah kegagalan, ini adalah kerugian apabila kita membuka pintu dua yang berbahaya dalam keikhlasan, yaitu riya, dan yang kedua adalah sum'ah. Ulama kita memberikan bimbingan agar kita harus selalu melakukan koreksian. Seseorang sebelum beramal dan berbuat, sodorkan padanya dua bentuk pertanyaan. Sodorkan pada diri kita dua bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, liman, untuk siapa engkau berbuat, untuk siapa engkau beramal. Kalau masih ada embelan-embelan buat orang lain, buat makhluk, untuk dunia, untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan organisasi tertentu, atau yayasan tertentu, maka ketahuilah barakallahu fikum, berhentilah, stop diri engkau, jangan melangkah. Sampai engkau menemukan bahwa yang mendorong engkau karena Allah Jalla Subhanah, yang mendorong engkau adalah Allah Jalla Subhanah, ridha Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bila barakallahu fikum, engkau bisa menjawab pertanyaan yang pertama, untuk siapa? Engkau menjawab untuk Allah Jalla Subhanah. Berangkat kepada pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Engkau berbuat, engkau beramal di atas syariat siapa? Di atas perintah siapa? Di atas bimbingan siapa? Kalau engkau menjawabnya di atas bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, melangkahlah engkau dalam beramal. Melangkah barakallahu fikum dalam beramal. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di saat engkau telah menemukan jawaban bahwa yang mendorong kau untuk membuka pintu ketaatan adalah keikhlasan karena Allah, dan yang kau lakukan dalam ketaatan ini adalah bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam, jangan sampai di sini untuk melakukan benteng terhadap diri kita sendiri. Bisa kita lulus di pintu membuka ketaatan, namun di saat ketaatan itu kita lakukan dan kita kerjakan, banyak orang yang menyanjung, banyak orang yang memuji, banyak orang yang melihat, banyak orang yang memberikan jempolannya kepada engkau. Engkau akan bisa berubah niat. Engkau akan bisa berubah niat barakallahu fikum. Berarti koreksi kembali. Di saat engkau sedang melaksanakan ketaatan, kalaulah engkau berhasil untuk menjaga keikhlasan, maka ingat, setelah engkau beramal dan berbuat, masih ada pintu yang akan dimasuki melaluinya, akan dilalui oleh syaitan. untuk merusak dirimu sendiri, mungkin melalui saudara engkau. Mulailah engkau dalam sebuah majlis, teman engkau mulai mengangkat dirinya, mulai menyanjung dirinya, mulai menceritakan kebaikan-kebaikannya. Ingat, ini adalah pancingan dari setan, umpan dari setan, untuk kemudian engkau menceritakan dirimu, menceritakan amal solehmu. Jikalau ternyata engkau terpancing oleh syaitan, engkau tidak akan mau kalah dengan saudara engkau. Engkau ingin menjadi yang terbaik dari mereka. Engkau ingin menjadi yang terbagus di antara mereka. Muncul sifat ujub pada diri engkau. Karena inilah, lalu engkau bercerita segala kebajikan, segala kelebihan yang mereka tidak memilikinya. Engkau yang memilikinya, yang mereka tidak mengetahuinya, engkau memberitahukan mereka. Inilah barakallahu fikum, syaitan tidak akan berhenti untuk merusak amalan seseorang karena mereka diusir dari dalam surga karena ketidakpatuhannya terhadap perintah Allah Jalla wa'ala. Dia akan merusak orang yang akan membuka ketaatan dan orang yang sedang melakukan ketaatan, dan syaitan akan merusak orang yang telah selesai melakukan kebajikan. Tujuannya agar bekal yang dia akan bawa menghadap Allah tidak punya nilai. Barakallahu fikum, segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, maka ini landasan yang pertama agar kita benar-benar ikhlas. Landasan yang kedua, ternyata ada di dalam syahadat yang kedua pula, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebuah pengikraran bahwa pengabdian kita kepada Allah tidak boleh keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah barakallahu fikum, amal yang kita kerjakan, ketaatan yang kita perbuat, ibadah yang kita bangun, bila tidak ada tuntunannya dari Rasul alaihi salatu wassalam, amalan itu akan ditolak oleh Allah Jalla subhanahu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan lafadznya dalam riwayat Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man amila amalan laysa alaihi amrina fahuwa rajul. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa saja yang beramal, siapa saja yang berbuat kebajikan, siapa saja yang membuka pintu ibadah, tidak ada tuntunannya dariku, tidak ada perintahnya dariku, maka amalan itu ditolak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari dua syarat ibadah ini, dan dua syarat kebajikan ini, dan dua syarat untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, itulah ternyata yang dimaukan oleh Allah Jalla wa ala. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Inilah yang dimaksud ibadah dan pengabdian yang dibangun di atas dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya, barang siapa yang ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal, berbekal amal saleh, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalamnya. Bekal yang terbaik dalam pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla wa'ala, bekal yang dibangun di atas dua landasan keikhlasan mencari ridha Allah Jalla wa'ala dan sesuainya amal itu dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang dimaksud oleh Allah Jalla subhana di dalam surat Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kehidupan dan yang telah menciptakan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Allah Jalla wa'ala tidak mengatakan siapa yang terbanyak amalnya di antara kalian, akan tetapi Allah Jalla wa'ala mengatakan siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Allahu Akbar. Allah Jalla wa'ala menjelaskan, Allah menghidupkan, Allah menciptakan kehidupan dan Allah menciptakan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya di dalam hidup ini. Mari kita bertanya kepada ulama kita, apa yang dimaksud amal yang terbaik? Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban, amalan yang terbaik itu adalah aswa akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik, kata beliau barakallahu fikum, amalan yang dibangun di atas keikhlasan. Yang kedua, amalan yang dibangun di atas kesesuaian dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Segenap saudara kami, sudah masuk waktu. Sudah. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, siapapun di antara kita berharap bertemu dengan Allah Jalla wa'ala namun menyesal dalam pertemuan ini kalau dia tidak membawa bekal. Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan kepada kita bekal yang terbaik, bekal yang terbagus, bekal yang paling berharga adalah amal saleh, amal yang dibangun di atas keikhlasan dan amal yang dibangun di atas kesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini merupakan rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, mendidik kita untuk menjadi orang yang ikhlas, memberikan pengabdian hanya untuk Allah Jalla wa ala. Rukun Islam yang pertama dan yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengajarkan kepada kita, mendidik kita agar beribadah, melaksanakan ketaatan, berada di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua sekali lagi syarat ini terdapat dalam rukun pertama, rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menutup kajian ini, saya mengingat hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yashkurullah man la yashkurunnas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui majlis ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap takmir masjid yang memberikan kesempatan dan juga waktu untuk duduk bersama saudara kami kaum muslimin, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Saya mengatakan belum tentu yang memberikan nasihat lebih baik daripada yang dinasihati, namun kita buka pintu saling nasihat menasihati, semoga bermanfaat bagi yang memberikan nasihat dan yang dinasihati. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku kaum muslimin, terutama takmir masjid yang telah memberikan kesempatan dan peluang duduk bersama saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk membuka, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Peringatan dan nasihat itu akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itulah pesan Allah Jalla Subhanah. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas takmir masjid dengan kebalasan, dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka telah berikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.